kecil-kecil sudah menantang cabe-cabean. Sering nongkrong di pinggir jalan. Dari dulu gue katakan, lo jangan keluar malam. Lo sering minum minuman dan juga obat-obatan. Paha dan dada kemana-mana, bergaya seperti menantang. Bergaya kayak orang dewasa. Cabe-cabean, kecil-kecil sudah menantang. Cabe-cabean, sering nongkrong di pinggir jalan. Wih, yang cabe-cabean lu, yang lu cabe apa cabe? Tentu itu lagi. Seperti menantang. Umurmu masihlah remaja, tapi bergaya kayak orang dewasa. Cabe-cabean, kecil-kecil sudah menantang. Cabe-cabean, sering nongkrong di pinggir jalan. Cabe-cabean, kecil-kecil.